asmara ini telah menyakitkanku. Cinta menusuk jantungku dan merut sakit hidupku. Kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku. Hingga ku terluka Bye. Thank you.